mengajak manusia untuk menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pendalilan dari ayat ini adalah ketika Allah berfirman ad'u ilallah ala basirah, aku mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu pengetahuan. Maka dakwah yang dipuji adalah dakwah yang di atas ilmu pengetahuan. Dan tidak ada ilmu pengetahuan yang paling agung daripada berdakwah kepada tauhid. Sedangkan dakwah yang tercela adalah dakwah yang tidak ada di dalamnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas dalil yang kedua, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada manusia kepada penduduk Yaman, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi shahadata an la ilaha illallah, wa fi riwayah ila an yuwahhidullah, fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna allaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah, fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna allaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim, fa inhum ata'uka lidhalik fa'iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab akhrajahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Maka jadilah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka mentaatimu akan hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka sholat lima waktu di setiap hari dan malam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin ini. Baik, kemudian kita baca lanjutan dari apa yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, yaitu Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan qawluhu fa'alimhum anna allaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwa beritahukanlah kepada mereka setelah mereka bersyahadat dua kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat dan mereka mentaati akan hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sebuah sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh berkata, fihi dalilun ala anna zakata awjabul arkan ba'da salawat. Di dalam hal ini terdapat dalil bahwa zakat adalah rukun yang paling wajib setelah mendirikan sholat lima waktu. Wa annaha tu'khadhu minal aghniya, wa tusrafu ilal fuqara, dan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Wa innama khassa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-fuqara'a li'anna haqqahum fi az-zakati akadu min haqqi baqiyatil asnafi ats-tsamaniyah. Karena hak orang-orang fakir di dalam harta zakat lebih ditekankan dari hak yang tersisa dari 8 orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Baik, kita bahas paragraf ini dulu. Tadi penulis mengatakan bahwasanya di dalam perkataan ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa zakat adalah rukun paling wajib setelah mengerjakan sholat 5 waktu. Dan ini adalah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim yang mempunyai harta sampai nisab, batasan terendah dari mengeluarkan zakat. Kemudian ahibbatil muslimun afanillah wa iyyakum, dan harta zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya. Jadi tidak semua kaum muslimin diambil harta zakatnya, tetapi orang-orang yang kaya. Siapa mereka? Orang Islam, kemudian merdeka, yaitu bukan budak, kemudian memiliki harta sampai nisab. Harta sampai nisab maksudnya adalah harta yang mencapai batasan terendah yang sudah ditentukan oleh syariat Islam untuk diwajibkan diambil darinya harta zakat. Kemudian harta tersebut dimiliki selama 1 tahun. Kemudian harta tersebut dimiliki secara sempurna, bukan harta orang lain atau bukan harta piutang yang belum dibayar dan semisalnya. Kemudian diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fakir. Di situ Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang fakir. Kenapa dikhususkan oleh Rasulullah SAW orang-orang fakir? Padahal orang-orang yang berhak menerima harta zakat ada 8. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 60. Yaitu, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wabnis sabil faridatan minallah. Sesungguhnya zakat diberikan kepada orang fakir, miskin, amil zakat, dan orang yang mu'allaf, diikat hatinya. Kemudian orang yang terlilit hutang, budak yang ingin merdekakan dirinya, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal. Maka itulah 8 orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Nah, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hanya orang miskin, orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang yang tidak memiliki penghasilan untuk keperluan hidupnya, atau orang yang memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi setengah dari keperluan hidupnya. Akan tetapi tidak mencukupi setengah dari keperluan hidupnya. Nah, ini ahibati al-muslimun afanillah wa iyyakum. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Penulis kemudian mengatakan wa fihi annal imama huwa alladhi yatawalla qabdaz zakati wa sarfaha illa bi nafsihi aw naibihi faman imtana'a min ada'iha ilayhi ukhidat minhu qahran. Di dalam hadis tadi juga terdapat pelajaran bahwa pemimpin yang berhak untuk mengambil harta zakat dan membagikannya, baik dia sendiri yang membagikannya ataupun wakilnya ataupun petugasnya. Maka siapa yang menahan dari menunaikan zakat, diambil darinya harta zakat dengan paksa. Diambil darinya harta zakat dengan paksa. Nah, kemudian ahibatil muslimun, afanillahu iyyakum. Lalu setelah itu penulis mengatakan wa fil hadithi dalilun ala annahu yakfi ikhrajuz zakati fi sinfin wahid kama huwa madhhabu Malikin wa Ahmad rahimahumallahu taala. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa cukup mengeluarkan zakat kepada satu bagian dari 8 bagian orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumallahu taala. Artinya begini, orang yang berhak dapat harta zakat itu kan 8 orang: fakir, miskin, amil zakat, orang yang mu'alaf hatinya, orang yang terlilit hutang, yang ingin memerdekakan, yang ingin budak, yang ingin memerdekakan dirinya, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal di jalan. Maka 8 orang. Nah, apabila saya misalkan ingin mengeluarkan zakat, maka saya hanya memberikan kepada orang fakir saja, maka boleh. Satu orang saja juga boleh. Atau saya bagi-bagikan kepada 8 orang itu, 8 bagian ini, 8 kelompok ini, maka ini juga diperbolehkan. Ya. Dari 8 itu ada berpuluhan orang, saya bagi-bagikan, juga diperbolehkan. Nah, itu cara mengeluarkan harta zakat. Jadi, misalkan saya harta zakat saya 1.500.000, saya berikan kepada seorang saja dari fakir miskin, boleh. Atau saya berikan kepada beberapa orang fakir, boleh. Saya bagi-bagi berarti 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, boleh. Atau saya bagi menjadi 8 bagian sesuai dengan yang berhak menerima harta zakat. Ya, ini juga diperbolehkan. Seperti misalkan saya bagi kepada orang fakir 100.000, orang miskin 100.000, orang mu'alaf hatinya 100.000, orang yang amil zakat 100.000, dan seterusnya, diperbolehkan caranya seperti itu, ya. Tetapi mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah taala, mereka berdua berpendapat bahwa boleh dan cukup dan sah kalau zakat diberikan kepada salah satu kelompok dari 8 kelompok tersebut, dan meskipun diberikan kepada hanya satu orang diperbolehkan. Dan di sini harus diperhatikan, kalau kita perhatikan ayat tadi tentang yang berhak menerima harta zakat, kan ada 8 bagian manusia: fakir, miskin, mu'alaf hatinya, dan juga amil zakat. Maka ini 4 pertama ini orang diberikan tanpa hitungan, tidak mengapa. Fakir diberikan seberapa, miskin diberikan seberapa, orang mu'alaf diberikan seberapa, orang yang amil zakat diberikan seberapa, tanpa hitungan tidak mengapa. Nah, adapun yang ini, orang yang terlilit hutang, budak yang ingin memerdekakan dirinya, kemudian setelah itu orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian orang yang kehabisan bekal, ini sesuai dengan keperluannya, diberikan sesuai dengan keperluannya, ya, diberikan sesuai dengan keperluannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kemudian penulis kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid berkata, wa fihi annahu la yajuzu daf'uha ila ghani wala ila kafirin ghairal mu'allaf, wa anna az-zakata wajibatun fi malis sabi wal majnun kama huwa qaulul jumhuri li umumil haditsi. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa tidak diperbolehkan memberikan harta zakat kepada orang kaya. Ya, enggak boleh berikan harta zakat kepada orang kaya. Karena zakat itu untuk menolong, sedangkan orang kaya tidak perlu untuk mendapatkan pertolongan karena dia sudah berlebihan harta. Kemudian orang kaya yang wajib memberikan harta zakatnya ya kepada yang miskin. Kemudian juga tidak boleh diberikan harta zakat kepada orang yang kafir, yang tidak mu'allaf. Nah, apa arti mu'allaf? Mu'allaf ini ada berbagai macam arti. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam, dan itu yang sering dipahami oleh sebagian orang. Bahwasanya mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam, orang kafir yang baru masuk Islam. Ada lagi arti mu'allaf, orang kafir tetap di atas kekufurannya, ya. Kemudian dia kita ingin eratkan hatinya dengan Islam sehingga imma dia mau bisa masuk Islam ataupun dia tidak mengganggu kaum muslimin. Maka pada saat itu diberikan harta zakat. Nah, makanya disebutkan di sini tidak juga diberikan kepada orang kafir yang bukan mu'allaf. Yang bukan mu'alaf maksudnya yang belum masuk Islam, ataupun yang bukan mu'alaf maksudnya adalah yang tidak ingin dieratkan hatinya dengan kaum muslimin. Nah, seperti itu. Baik dia diharapkan masuk Islam atau tidak diharapkan, yang penting kita memberikan harta zakat kepada orang kafir ini sehingga tidak mengganggu kaum muslimin. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Nah, ini patut diperhatikan bahwa zakat itu diwajibkan pada harta meskipun yang memiliki harta itu anak kecil belum baligh. Atau meskipun yang memiliki harta tersebut orang gila, orang yang sudah pikun, hilang akalnya. Jika ada hartanya dan dia Islam, merdeka, hartanya sampai nisab melalui satu tahun dan hartanya dimiliki secara sempurna, wajib zakat meskipun dia tidak baligh, tidak berakal. Nah, ini patut diperhatikan ya. Sebagaimana ini adalah pendapat jumhur, yaitu mayoritas para ulama berdasarkan keumuman hadis. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, qultu wal faqiru idza ufrida fil lafzi tanawala al miskin wa bil aqs kana dha'irihi kama qarrarahu Syekhul Islam. Yang artinya yang namanya orang fakir jika disebutkan secara tersendiri maka dia maksudnya juga orang miskin ya, dan juga disebutkan begitu kalau orang miskin disebutkan sendiri maka dia maksudnya juga orang fakir ya, dan di dalam bahasa Arab banyak seperti itu, seperti iman dan Islam. Kalau iman saja disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka ini masuk ke dalamnya adalah iman dan Islam. Kalau seandainya disebutkan orang Islam saja, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan secara menyeluruh. Islam saja maksudnya di sini adalah Islam dan iman. Tapi kalau disebutkan dua-duanya secara bersamaan, maka Islam dan iman beda maknanya. Islam amalan lahiriah, iman amalan hati. Begitu juga fakir dan miskin. Kalau disebutkan fakir juga, maka masuk ke dalamnya miskin dan juga fakir. Beda dengan miskin juga seperti itu. Kalau disebutkan miskin saja, masuk ke dalamnya fakir dan miskin. Kalau seandainya disebutkan dua-duanya secara bersamaan, maka beda artinya. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Ya, miskin orang yang mempunyai penghasilan, tetapi tidak mencukupi seluruh keperluannya. Atau fakir adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi setengah dari keperluannya. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi seluruh keperluannya. Nah, ini baik. Qauluhu wa iyyaka wa karaima amwalihim binasbi karaima ala tahdhir jam'u karimah. Qala sahibul mutali' hiya al-jami'ah lil kamali al-mumkin fi haqqiha min ghazarati laban wa jamali sutrah surah wa kathrati lahmin wa sub dhakarahu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah Rasulullah SAW tadi bersabda, beritahukanlah kepada mereka bahwa kewajiban Allah mewajibkan atas mereka diambil harta zakat mereka dan dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Lalu setelah itu baru jauhi oleh engkau wahai Mu'ad bin Jabal harta-harta yang mereka muliakan. Jadi ketika mengambil harta zakat, jauhi harta-harta yang mereka muliakan. Ya. Kemudian disebutkan di sini oleh Sahib Al-Mutali', saya tidak tahu ini kitab apa ya, tetapi disebutkan di sini bahwa ia adalah mencakup untuk kesempurnaan yang mungkin pada haknya, yaitu berupa kambing yang banyak susunya, atau kambing yang bagus rupanya, atau kambing yang banyak daging dan juga wolnya. Nah, ini yang dimaksud jauhi harta-harta yang seperti ini. Ya, karena kan pada kambing, pada sapi, pada unta ada harta zakat. Maka kalau seandainya mengambil harta zakat dari orang-orang kaya, jauhi harta-harta yang dimuliakan oleh pemiliknya, yaitu harta yang dianggap sempurna oleh pemiliknya, seperti hewan kambing atau sapi atau unta yang banyak susunya, yang bagus rupanya, yang banyak dagingnya atau wolnya. Nah, ini harus dijauhi ya. Qultu wa hiya khiyarul mal wa anfasuha wa aktsaruhu tsamanan. Kata Al-Syeikh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh Rahimahullah, yang dimaksud dengan karaima amwalihim, harta-harta yang mulia dari orang-orang kaya, maksudnya adalah harta yang paling baik, paling berharga dan paling banyak harganya. Ya, maka ini jangan diambil. Taib. Ahibatil muslimun afanillahu iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Lanjut, wa fihi annahu yahrumu 'alal 'amili fi zakati akhdhu karaimil mal wa yahrumu 'ala sahibil mali ikhraju shiraril mal bal yukhrijul wasata fa in tabat nafsuhu bil karimati jaza. Artinya, dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa diharamkan bagi petugas zakat untuk mengambil harta-harta yang dianggap berharga oleh pemiliknya, ya. Kemudian diharamkan bagi pemilik harta untuk mengeluarkan harta-harta yang buruk, tetapi mengeluarkan yang pertengahan. Jika dirinya merasa nyaman, maka dia boleh mengeluarkan harta-harta yang mulia. Nah, kemudian setelah itu di dalam hadis disebutkan wattaqi da'watal madlum, dan hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi. Kenapa disebutkan tentang doa orang yang terzalimi di sini? Karena kan habis mengambil harta orang-orang kaya, khawatirnya mereka merasa terzalimi. Ya, maka jauhilah doanya orang-orang yang terzalimi. Ai ij'al bainaka wa bainahu wiqayatan bil 'adli wa tarki dhulm wa hadhanil amrani yaqiyani min man ruziqahuma min jami'i syurur dunya wa ukhra. Maksudnya adalah jadikan antara engkau dan doa orang yang terzalimi tersebut pembatas dengan cara berbuat adil ya, dan tidak menzalimi kepada orang-orang yang diambil hartanya sebagai harta zakat. Dan dua perkara ini, berbuat adil, tidak menzalimi, adalah menjaga siapa yang diberikan rezeki dari keduanya dari keburukan dunia dan akhirat. Ini bagi petugas zakat, ya, jangan bermudah-mudah untuk mengambil harta yang disukai oleh pemilik harta zakat. Nah, jadi cari yang pertengahan, ya, yang mana pemilik harta zakat tersebut mereka nyaman, tenang mengeluarkan hartanya. Baik. Kemudian ahibbatul muslimun, afanillahu iyyakum. Kita lanjut. Wa fihi tanbihun 'ala tahdzir min jami'i anwa'iz dzulm. Di dalam hadis ini juga terdapat peringatan keras untuk menjauhi seluruh macam kezaliman. Termasuk kezaliman adalah mengambil harta orang-orang yang diwajibkan zakat atas mereka, dan yang diambil adalah harta yang berharga bagi pemiliknya. Ini kezaliman. Kemudian lanjut, qauluhu fa innahu aisyan laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maksudnya adalah sesungguhnya doa yang orang yang terzalimi tidak ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-jumlatu mufassiratan li dhamiri sya'n ay fa inna la tahjibu 'anillah fa yaqbaluha. Ini kalimat menjelaskan tentang apa yang tersembunyi dari keadaan. Maksudnya adalah bahwa doa orang yang terzalimi maka tidak akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengabulkan. Tidak akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, wa fil hadisi aidan qabulu khabaril wahidi al-adl. Yang artinya di dalam hadis ini juga terdapat diterimanya hadis dari satu orang yang dia itu adalah seorang yang adil. Artinya orang yang bagus akidahnya, bagus akhlaknya, ya, bagus akidahnya dan bagus akhlaknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan wa wujubul amali bihi, dan wajib untuk mengamalkannya. Wajib untuk mengamalkannya. Artinya meskipun itu adalah berita dari satu orang, maka tetap, ya, maka tetap diterima dan wajib diamalkan. Wa ba'tsul imamil ammal li jibayatiz zakah wa annahu ya'idhu ammalahu wa ulatahu wa ya'muru bi taqwallahi ta'ala wa yu'allimuhum wa yanhahum 'anil dhulm wa yu'arrifuhum su'a 'aqibati wa tanbih 'ala at-ta'lim bit-tadrij qalahu al-musannif. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, yaitu seorang pemimpin mengutus pegawai pengambil zakat, dan bahwasanya pemimpin memberikan nasihat kepada pegawai-pegawai pengambil zakatnya dan memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, dan juga mengajari mereka dan melarang mereka dari berbuat kezaliman, dan mengenalkan kepada mereka buruknya akibat dari berbuat kezaliman, dan memberikan peringatan, ya, agar mengajari dengan cara perlahan-lahan, ya, mengajari dengan cara perlahan-lahan. Ini tidak langsung syahadat dulu, saya sudah kuat baru sholat lima waktu, sesudah kuat baru setelah itu bayar zakat. Jadi perlahan-lahan. Tetapi untuk saat sekarang ini, apabila orang sudah bersyahadat dua kalimat syahadat, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat lima waktu. Nah, kemudian setelah itu qultu wa yabda'u bil ahammi fal aham, kata penulis kitab Fathul Majid, dan aku menambahkan bahwa hendaknya dalam berdakwah seseorang memulai dari yang paling penting lalu yang penting. Wa'lam annahu lam yadhkur fil hadithi as-sawma wal hajja fa ashkala, atau lam yudhkar fil hadithi as-sawmu wal hajju fa ashkala dharika ala kathiri minal ulama. Dan ketahuilah bahwa di dalam hadis ini tidak disebutkan perihal puasa dan haji, enggak ada, cuma dua kalimat syahadat lalu setelah itu mendirikan sholat lalu zakat, enggak ada puasa dan haji. Maka kebanyakan para ulama mempermasalahkan akan hal ini. Ya, qala Syekhul Islam ajaba ba'dun nas anna ba'dur ruwati ikhtasara al-hadis. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata sebagian orang menjawab permasalahan ini bahwa sebagian rawi hadis meringkas hadis. Walaysa kadzalik, dan itu tidak benar. Fa inna hadza ta'min fi ruwah, maka ini termasuk daripada mencela para rawi hadis. Bi anna dzalika inna ma yaqa'u fil haditsil wahid mithla hadits Wahb Abdul Qais, karena itu bisa terjadi di dalam satu hadis seperti hadis Wahb Abdul Qais haitsu dzakara ba'dhum as-siyam, yang mana dalam hadis utusan Abdul Qais tersebut sebagian menyebutkan tentang puasa, wa ba'dhum lam yadhkuru, dan sebagian yang lain belum menyebutkannya. Fa'amal haditsan al-munfasilan falaysa al-amru fihima kadzalik, adapun dua hadis yang terpisah maka perkaranya tidak seperti itu dalam dua hadis ini. Walakin an hadza jawaban, tetapi tentang hal ini terdapat dua jawaban. Artinya, kenapa tidak disebutkan puasa kemudian haji di dalam hadis ini? Ada dua jawaban. Ahaduhuma anna dzalika bihasabi nuzulil fara'id, bahwa hal itu disebabkan berdasarkan turunnya kewajiban-kewajiban. Wa awwalu ma faradallahu asyhadatain, dan yang pertama kali yang Allah wajibkan adalah dua kalimat syahadat. Tsumma shalah, kemudian baru salat. Fa innahu amara bis salati fi awwali awqatil wahyi, sesungguhnya di apa namanya, fa innahu umira, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengerjakan salat di awal waktu-waktu ketika mendapatkan wahyu. Falihadza lam yadhkur wujubul haji ka'amatil ahadis, oleh sebab itulah tidak disebutkan kewajiban haji seperti hadis-hadis yang lainnya yang umum. Innama ja'a fil ahadisil mutaakhirah, sesungguhnya itu datang di dalam hadis-hadis yang terakhir. Artinya kewajiban haji itu kan datangnya terlambat, yaitu tahun ke-9 Hijriah, maka tidak disebutkan pada waktu keluarnya hadis ini. Karena waktu itu hanya disyariatkan dua kalimat syahadat, kemudian sholat waktu itu di Mekah, kemudian setelah itu berzakat ya di Madinah. Dan haji terakhir. Nah, ini tarikhah. Itu jawaban yang pertama, yaitu itu sesuai dengan turunnya kewajiban-kewajiban. Sesuai dengan turunnya kewajiban-kewajiban. Al-jawabus tsani, jawaban yang kedua adalah annahu kana yadhkuru fi kulli maqamin ma yunasibuhu, yang artinya adalah bahwa disebutkan di setiap keadaan yang sesuai dengannya, keadaan yang sesuai dengannya. fayadhkuru taratan al-fara'id. Kadang disebutkan kewajiban-kewajiban allati yuqatalu 'alaiha, yang dijadikan alasan untuk memerangi atasnya. Kas-shalah waz-zakah, seperti salat dan zakat. Artinya kalau ada kaum yang tidak salat diperangi, kalau ada kaum yang tidak bayar zakat diperangi. Wa yadhkuru taratan as-salata was-siyama liman lam yakun 'alaihi zakah. Dan kadang disebutkan sholat dan puasa saja, dua, sholat dan puasa saja, bagi siapa yang tidak wajib atasnya zakat. Karena tidak semua orang diwajibkan atasnya zakat. Tetapi semua yang muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas diwajibkan atas mereka sholat dan puasa. Wa yadhkuru taratan as-salata wa zakata wa shaum. Dan kadang disebutkan tentang sholat, puasa, zakat. Tiga. Imma an yakuna qabla fardhil hajj wa imma an yakuna al-mukhatabu bidzalika la hajj alayh. Baik itu penyebutan itu sebelum kewajiban haji, ataupun orang yang diberikan redaksi mereka tidak ada kewajiban haji atasnya. Ya, ini alasan-alasan kenapa sih puasa dan haji enggak disebutkan. Yang disebutkan cuma tiga rukunnya. Dua kalimat syahadat, salat dan berzakat. Wa amma as-salatu waz-zakatu falahuma sya'nun laysa lisa'iril fara'id. Adapun perihal salat dan zakat, maka keduanya memiliki kedudukan ya yang tidak sama seperti kewajiban-kewajiban pada lainnya. Wa li hadza dzakara Allah ta'ala fi kitab al-qital 'alayhima. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya, dalam kitab Al-Qur'an, yaitu berperang atas orang yang tidak mau bayar zakat dan orang yang tidak mau mendirikan sholat. Li'annahuma ibadatani zahiratan. Karena dua hal ini, yaitu sholat dan zakat, sholat dan zakat adalah dua ibadah yang terlihat jelas. Bi khilafis shaum, fa innahu amara amrun batin. Beda dengan perihal puasa, sesungguhnya dia adalah perkara yang tersembunyi. Min jinsil wudu wal iqtisal minal janabah, dari seperti jenis wudu dan mandi dari junub. Wa nahwu dzalika mimma yu'tamanu 'alaihi al-'abdu, dan yang semisalnya yang diberikan amanah atasnya seorang hamba. Fa innal insana yumkinuhu alla yanwi as-sawma wa an ya'kula sirran. Sesungguhnya manusia mungkin baginya untuk tidak berpuasa dan dia makan secara sembunyi-sembunyi. Wa kama yumkinu an yaktuma hadatsahu wa janabatahu. Sebagaimana dia mungkin untuk menyembunyikan hadasnya dan juga keadaan junubnya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yudzakiru fil a'mali adh-dhahirah allati yuqatilu 'alai yuqatilun nas atau yuqatilun nasu 'alaiha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan amalan-amalan yang nampak yang orang-orang berperang di atasnya. Artinya kalau tidak sholat, maka ini berhak untuk diperangi. Kalau ada suatu kaum yang tidak bayar zakat, berhak untuk diperangi. Makanya di dalam hadis hanya disebutkan tentang sholat dan zakat saja. Wa yasiruna muslimina bi fi'liha. Dan orang-orang kalau mengerjakan sholat dan zakat, mereka menjadi kaum muslimin. Falihadza 'allaqa dzalika bis-shalati waz-zakati duna shaum. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW membatasi hal tersebut hanya dengan sholat dan zakat di dalam hadis ini. Tidak menyebutkan tentang puasa. Wa in kana wajiban ya kama fi ayati bara'ah nazalat ba'da fardhi siyam bi ittifaqin nas, meskipun hal itu wajib sebagaimana disebutkan di dalam dua ayat dari surah At-Taubah yang turun setelah kewajiban puasa dengan kesepakatan ulama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman lam yadhkur fi hadithihi as-sawm. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, tidak Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan di dalam hadisnya tentang puasa, li'annahu taba' wa huwa batin, karena puasa itu mengikuti ya, dan dia adalah perkara hati. Wala dzakara al-hajj li'anna wujubahu khasun laisa bi'am, karena dan juga tidak menyebutkan tentang haji, karena kewajiban haji itu khusus, tidak semua orang diwajibkan untuk berhaji ya, dan tidak untuk umum. Wala yajibu fil umri illa marratan, dan tidak wajib bagi seorang kecuali satu kali saja ya, bagi seseorang kecuali satu kali saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu akhrajahu ayil Bukhari wa Muslim, akhrajahu aidan Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang artinya, dan di dalam hadis disebutkan bahwa di dalam kitab tauhid disebutkan dikeluarkan oleh keduanya. Maksudnya adalah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, kemudian oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan, oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami', dan Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan, dan Imam Ibnu Majah dalam kitabnya As-Sunan. Nah, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tertinggal lagi di dalam bab ini satu hadis, tetapi kalau saya lanjutkan akan sangat panjang, maka kita cukupkan pada pertemuan kali ini, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah mudahkan untuk kita bisa memahami serta mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543. Via telepon kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Salma. Silakan. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, saya mau ditanyakan, saya mau bertanya terkait mualaf, apa penerima zakat mualaf. Jika dia non muslimnya itu, kita tahu dia tidak akan ke Islam gitu ya, tapi kita lihat dia baik gitu dan kita harapkan dia menjadi Islam gitu. Apakah kita tetap boleh kasih zakat itu ke dia? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Iya, setiap orang kafir yang diharapkan untuk terikat hatinya dengan agama Islam dan akhirnya diharapkan dia masuk dalam agama Islam, boleh untuk diberikan harta zakat. Ya, harta zakat. Dan saya ingin menegaskan bahwa apa bedanya sedekah dengan zakat? Bedanya adalah zakat sedekah yang wajib. Sedangkan sedekah adalah pemberian kepada orang lain berupa harta ataupun jasa yang bermanfaat, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya diperbolehkan memberikan harta zakat kepada orang kafir yang diharapkan dia dapat hidayah masuk dalam agama Islam, atau diharapkan dia menjauh apa tidak me, apa tidak membahayakan kaum muslimin dan semisalnya. Ini diperbolehkan untuk diberikan harta zakat kepada orang-orang kafir yang ingin dieratkan hatinya kepada Islam dan kaum muslimin. Wallahu'alam. Taib Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana Bapak? Ya, saya dengan Wisran lagi untuk ini kerja kantor, Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya, Pak. Zakat itu untuk apa? Zakat penghasilan maksudnya, Pak Ustaz. Itu aja, Pak Ustaz, saya pertanyaan. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya kepada Bapak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah, wa iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Maka jawabannya adalah harta yang wajib dizakati, yaitu harta yang disimpan ataupun harta yang berasal dari gaji ataupun harta yang berupa perhiasan-perhiasan seperti emas dan perak, ya, ini harta-harta yang wajib dizakati dari sisi zakat harta. Jadi harta uang, emas dan perak, ya, ini adalah harta yang wajib dizakati. Jika seseorang memiliki uang ataupun emas dan perak yang mana dia memilikinya sampai nisab, batasan terendah dari yang sudah ditentukan oleh syariat, dan dia miliki selama 1 tahun, kemudian harta tersebut adalah kepemilikannya secara sempurna, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Ya. Adapun zakat gaji ataupun penghasilan, maka ini perlu didudukkan permasalahannya. Apabila penghasilan per bulan, maka dilihat apakah penghasilannya sampai nisab, batasan terendah tadi. Kemudian apakah penghasilan tersebut dia miliki selama 1 tahun ataukah tidak dia miliki. Kalau seandainya setiap gaji apakah dia harus keluarkan, maka jawabannya tidak. Ya, tidak ada kewajiban mengeluarkan harta zakat setiap bulannya. Yang ada kewajiban adalah mengeluarkan harta zakat apabila sudah sampai nisab, kemudian setelah itu melalui 1 haul semenjak mencapai nisab tersebut, kemudian setelah itu dimiliki secara sempurna, ya. Jadi tidak ada zakat penghasilan dari gaji setiap bulan dikeluarkan, tidak ada. Yang pertama, mungkin tidak sampai nisab. Kalaupun sampai nisab, maka berarti belum sampai 1 tahun. Yang wajib dikeluarkan adalah ketika sampai 1 tahun. Wallahu'alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk pesan singkat yang masuk di 0819896543. Pertanyaan pertama dari Eriska di Lamongan. Pertanyaan sebagai berikut, Ustaz. Ustaz, sering saya mendengar teman-teman di sekitar kita setiap mereka menginginkan sesuatu barang atau harta yang dia suka, baik itu harta mewah atau hal yang membahagiakan hatinya, mereka seringkali bilang seperti ini, Ustaz, disolawatin dululah, siapa tahu nanti Allah kabulkan. Apakah hal-hal seperti ini diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Perkataan mengandung kesyirikan atau tidak hal tersebut, Ustaz? Syukran, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Adapun permasalahan seseorang menginginkan mobil, lalu dia bersolawat di samping mobil yang dia inginkan untuk dibeli tersebut. Semoga dengan selawat tersebut dia bisa membeli mobil kelak. Maka jawabannya adalah bersolawat atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika ibadah, maka syarat ibadah sampai diterima oleh Allah adalah harus ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itulah ibadah salawat akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta sesuatu, maka dianjurkan kita untuk bersolawat sebagai pelancar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin yang melakukan solawat di sini dan mengatakan tadi solawatin dulu lah, mudah-mudahan nanti terkabul. Mungkin maksudnya seperti itu, ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Tetapi lebih baik dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sebelum berdoa dia bersolawat, lalu dia berdoa kepada Allah apa yang dia minta. Nah, semoga dengan seperti itu lebih sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak datang-datang ke mobil misalkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallait, tidak. Tetapi dia berdoa, dia bersalawat dulu, kemudian setelah itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhawatirkan nanti setiap kali mengingatkan sesuatu dia hanya bersalawat, tidak berdoa di dalam salawatnya tersebut apa yang dia inginkan. Jadi intinya tidak ada kesyirikan di dalamnya, tetapi lebih baik saat dia melakukan seperti itu, dia dalam rangka berdoa yang diawali dengan selawat dulu, baru meminta apa yang dia inginkan. Karena memang selawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah termasuk pelancar dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umu Abdillah di Kendari yang bertanya, Ustadz, ana pernah mendengar ceramah tentang hukum gambar masjid dan Ka'bah pada sajadah itu tidak dibolehkan, termasuk gambar makhluk bernyawa pada pakaian. Pertanyaan saya, jika kita mempunyai pakaian dan sajadah tersebut, apa yang harus kita lakukan pada pakaian dan sajadah tersebut? Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada ahibati hafidhakumullahu ta'ala, ahibati fillah hafidhakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama, yaitu mendirikan sholat di atas sejadah, maka boleh dan sholatnya sah walaupun di atasnya ada gambar masjid, ya, ada gambar masjid, maka sholatnya adalah sholat yang sah. Akan tetapi disyariatkan bagi orang yang sholat hendaklah sejadahnya jauh dari gambar-gambar, hendaklah karpetnya jauh dari gambar-gambar sampai tidak mengganggu dirinya di dalam sholatnya, ya. Jadi hendaknya sajadahnya itu polos dan tidak ada gambar-gambar yang bermacam-macam. Dan semestinya seorang muslim lebih baik melakukan seperti itu. Oleh sebab itulah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian di hadapan beliau ada kain yang bercorak, maka beliau memberikan kain tersebut kepada Abu Jahl dan beliau berkata, inna alama syaghalatni an salati, sesungguhnya corak-coraknya itu menyibukkanku dari salatku. Yang jelas seorang mukmin hendaknya dia menjauhi sholat-sholat di sejadah ataupun alas-alas sholat yang bergambarkan. Tetapi pada saat itu kalau ditanya sholatnya sah atau tidak, sholatnya sah, tidak mempengaruhi akan kesahan sholatnya secara hukum fikih, ya. Cuma dimakruhkan untuk memiliki yang seperti itu sehingga bisa mengganggu sholatnya. Adapun kalau seandainya gambarnya adalah gambar makhluk hidup, maka lebih baik maka diharamkan untuk menggambar makhluk hidup, baik itu pada kaos ataupun pada apalagi sejadah, ya, tidak diperbolehkan gambar makhluk hidup. Nah, sekarang di zaman yang begitu canggih ini, kaos kadang-kadang kan bisa di-print. Kemudian dia bukan gambar, tetapi dia foto. Bagaimana hukumnya? Maka tetap lebih baik dijauhi untuk nge-print pada kaos atau pada baju yang bergambar manusia atau makhluk hidup. Ya, meskipun dia adalah foto. Karena aslinya foto beda dengan menggambar, ya, menggambar seperti melukis. Dan pendapat yang lebih kuat, foto adalah tidak sama dengan menggambar, melukis atau memahat, dan tidak masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW bahwa asyaddun nasi azaban yauman qiyamah al-musawwiru, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar. Dan fotografi tidak masuk ke dalam hadis ini menurut pendapat yang kita kuatkan. Tetapi lebih baik tetap dijauhi. Kaos atau baju atau jaket ataupun kain atau horden atau apa saja, ya, digambari dengan gambar makhluk hidup, baik gambar itu adalah oretan, lukisan ataupun foto, ya, yang di-print. Sehingga apa bedanya foto dengan lukisan? Kalau lukisan kan memang menggambar, tidak sama persis. Kalau foto kan sama. Ya, saya fotonya begini, bentuk saya dari saya begini, Bapak lihat langsung saya atau melihatnya melalui televisi, dicetak juga seperti ini, tidak ada bedanya. Yang terlarang adalah menyerupai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik meskipun dia fotografi, kemudian dia print di baju, di kaos, di jaket atau di kain atau di horden apapun, lebih baik tetap dijauhi jika yang difoto itu adalah makhluk hidup, apalagi gambar yang menyerupai, bukan yang sama dengan makhluk hidup tersebut, maka ini lebih dijauhi lagi. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Kami akan beralih kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, silakan, kami tunggu di 0218236543. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Ya, Mbak Allah di Makassar, Ustaz. Silakan, Pak, pertanyaannya. Ya, maaf, ini di luar tema, Ustaz. Ini saya mau tanyakan, ini kan rencananya kan ini saya mau menikah, tapi itu saya melangsungkan akad nikah itu di luar daerah. Ya, yang itu kan saya berangkat di sana itu pagi, Ustaz. Dia saya itu mengadakan acara jam 10 pagi sampai jam 5 sore begitu. Jadi itu maksudnya bagaimana itu tata cara sholat saya, Ustaz? Apakah tetap saya harus pergi ke masjid waktu masuk luhur, atau saya bisa jamak waktu asar, saya kasar luhur dengan asar? Iya, terima kasih. Iya, iya, semuanya Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibbati fillah, afanillah wa iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Adapun jika yang dimaksud oleh Bapak penanya bahwasanya beliau bersafar kemudian melakukan akad nikah di daerah safar dia tersebut, maka selama Bapak tinggal di daerah safar tersebut tidak lebih daripada 19 hari menurut pendapat yang kita kuatkan, maka dia boleh, Bapak tersebut boleh untuk mengqasar salat karena dinamakan dia masih dalam keadaan safar. Bagaimana Rasulullah SAW ketika singgah di sebuah tempat, beliau selama 19 hari maksimal beliau mengqasar salatnya. Nah, untuk menjamak ini dilihat dari keperluan, apakah ada keperluan dia menjamak salatnya atau tidak. Yang jelas selama dia musafir, pendapat yang lebih kita kuatkan adalah 19 hari. Selama dia tinggal 19 hari di situ atau kurang dari 19 hari, maka dia boleh untuk mengqasar salat. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ard falaisa alaikum junah an taqsuru minas salat." Jika kalian bepergian di atas muka bumi ini, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Dan bepergian di sini ada dua macam, di dalam perjalanan atau singgah di sebuah tempat. Asalkan ketika singgah di sebuah tempat tersebut, dia memang benar-benar dalam keadaan safar, yaitu orang-orang mengenal bahwa dari sini ke tempat dia menuju itu adalah safar. Maka pada saat itu ketika dia tinggal di tempat yang dia safari itu, kurang dari 19 hari dia boleh untuk mengqasar sholatnya sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengqasar sholat sampai kurang dari 19 hari. Wallahu a'lam. Naam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak di mana? Dari Ahmad, Pak, di Depok. Silakan, Pak Ahmad. Ya, saya ada pertanyaan. Halo. Ya, silakan, Bapak, langsung ya, saja ya, sampaikan. Pertanyaan saya itu apa hukumnya wudu untuk orang yang sakit ya, seperti orang yang nggak bisa jalan atau yang sudah terbaring di rumah sakit itu kan tetap harus sholat, dan mereka bisa sholat cuma mungkin dengan mata atau dengan syarat gitu ya. Itu kan berarti mereka nggak bisa wudu itu. Hukumnya bagaimana ya? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tahibbati hafizakumullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Surah At-Taghabun ayat 16. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika kalian diperintah, jika aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perkara, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian, ya, dari perkara tersebut. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak sanggup salatlah dalam keadaan duduk, kalau tidak sanggup salatlah dalam keadaan berbaring. Di sini menunjukkan bahwasanya seseorang mengerjakan ketaatan dengan kemampuannya dan kesanggupannya, tapi tetap untuk mengerjakan ketaatan. Maka apabila yang sakit tersebut masih beragama Islam, kemudian berakal, dan dia baligh, selain wanita yang haid dan nifas, tetap diwajibkan untuk sholat sesuai dengan kemampuannya, baik itu di dalam perkara bersucinya sesuai dengan kemampuannya, baik itu dalam perkara sholatnya dan tata cara sholatnya sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana ini? Ya, dari Ibu Tini di Jakarta. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, kita kan sangat wajib, sangat penting sekali mempelajari ilmu tauhid. Bahkan harus mempraktekkan terutama untuk sehari-hari, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana Ustaz kalau kita ada teman atau saudara gitu, melakukan kegiatan sehari-hari atau kepercayaannya itu masih mengandung syirik. Sementara saya mau memberitahu, takutnya mereka tersinggung atau gimana. Sedangkan kan ada jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi kalau mendengar teman gitu melakukan kesirikan, apa kita diamkan atau kita nasihati? Sementara kalau dinasihati, suka ada yang bilang gini Ustaz, wah hati-hati kalau ngomong ada saya, maksudnya gitu, ada dia gitu, dia suka meluruskan gitu loh Ustaz. Ya cukup Ibu, kami sudah paham Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa ahibati fillah afanillah wa iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas kita dan kapasitas keilmuan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah. Berdakwalah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh dan mengatakan aku adalah termasuk orang-orang yang beragama Islam. Kemudian ahibatil muslimun a'tanillahu iyyakum, berdasarkan ini semua maka kita wajib mendakwahi kaum muslimin yang terperosok ke dalam kesyirikan. Dan saat berdakwah kepada kebenaran pasti akan ada yang menentangnya, karena sudah disebutkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling nasihat-menasihati dengan kebenaran dan saling nasihat-menasihati dengan kesabaran. Yang dimaksud dengan saling nasihat-menasihati dengan kesabaran adalah saat berdakwah maka pasti ada yang menentang, maka bersabarlah pada saat itu. Apabila dikata-katain, ya, apabila dicemooh, apabila dihina, direndahkan, saat mendakwahkan tauhid terutama, dakwah yang paling agung, maka kita wajib bersabar dan tugas kita menyampaikan dengan baik, dengan akhlak yang baik, perkataan yang baik. Tugas kita menyampaikan dan hidayah di tangan Allah. Ma'alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menahan petunjuk tersebut. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bogor yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah perhiasan yang kita pakai sehari-hari termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Syukran atas jawabannya Ustaz, silakan. Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati fillah afanillah wa iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Perhiasan yang dipakai sehari-hari, pendapat yang lebih kuat adalah diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan ada seorang wanita membawa anak perempuannya menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, yaitu tukhriju zakata hadza, apakah engkau wahai perempuan mengeluarkan zakat gelang ini yang dipakai oleh anak perempuan? maka anak apa namanya Rasul sang ibu mengatakan tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ayasuruka an yusawwirka Allahu bihima minan nar. Apakah engkau mau Allah Subhanahu wa taala kelak menggelangkan api neraka pada kedua tangan anakmu tersebut? Nah, ini menunjukkan bahwasanya harta perhiasan yang dipakai pun diwajibkan dizakati atasnya. Dan juga berdasarkan keumuman ayat dalam surat Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyembunyikan emas dan perak, mereka tidak mau membayarkan zakat atasnya, maka ancamkanlah kepada mereka siksa yang pedih. Pada hari kiamat, emas dan perak tersebut dipanaskan pada neraka jahannam, kemudian lempengan-lempengan emas dan perak tersebut berubah menjadi lempengan-lempengan api, ditempelkan pada dahi, pada punggung, dan pada lambung. Dahi, punggung, dan lambung, ya. Maka kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahi, dan itu adalah bagian-bagian yang paling panas di dalam tubuh kita kalau ditempelkan sesuatu yang panas, paling sakit, ya. Maka kemudian Allah mengatakan fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah itu yang kalian sembunyi-sembunyikan, tidak mau dibayarkan zakat atasnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang memiliki perhiasan yang dipakai diwajibkan tetap untuk mengeluarkan zakat atasnya. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan yang disampaikan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam fadhil ya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbatil muslimun afanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari hadis yang atau dalil yang kedua di dalam bab yang keempat, yaitu bab berdakwah, kewajiban berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dan pada dalil yang kedua ini, sisi pendalilannya adalah bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah bersyahadat la ilaha illallah. Ini adalah pendalilan yang sangat jelas berkaitan dengan bab, yaitu kewajiban berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk memulai dakwah di negeri Yaman kepada kaum ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yaitu memulai dengan perkara tauhid, syahadat la ilaha illallah. Dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Perintah dari Rasulullah SAW kepada Mu'adz menunjukkan kepada kewajiban. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan semoga kita mendakwahkan kepada tauhid sehingga kita benar-benar mengerjakan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.